Baskilano back again. Featuring URM United Remixer Manado, Young Geeks, Arki Clips, Ian Storm, and Ever Salikara. Let's go! Zaman sekarang so banyak tuh perubahan yang bikin usah. Baking susah orang tua jangan nikira. Apa yang oni dah baking itu berguna. Baking rusak masa depan. Coba oni pikir apa yang oni dah baking itu baking bagus atau baking rusak diri. Jangan oni tahu cuma baking habis doi. Nanti semua mati baru oni bilang berhenti. Anak-anak sekarang terlalu banyak baking diri. Sampai orang tua sendiri dorong soalnya aja pusing. Jangan oni bangga deh apa yang oni anak baking. Oni cuma baking rusak oni pedih. Ladies and gentlemen, please welcome at Arki Clips on the mix. Clips zaman now, zaman zaman now, zaman now, zaman zaman now, Clips zaman now, zaman zaman now, zaman now, zaman zaman now, zaman zaman now, zaman now, zaman zaman now, Clips zaman now, zaman zaman now, zaman now. Salah menilai jika itu masih wajar. Kita positive thinking dan jangan selalu stalking. Jadi generasi muda yang berguna itu penting. This is my style. Baskilano Tito on the mix. Susah orang tua jangan nikira. Apa yang oni dah baking itu berguna. Baking rusak masa depan. Coba oni pikir apa yang oni dah baking itu baking bagus atau baking rusak diri. Jangan oni tahu cuma baking habis doi. Nanti semua mati baru oni bilang berhenti. Anak-anak sekarang terlalu banyak baking diri. Sampai orang tua sendiri dorong soalnya aja pusing. Jangan oni bangga deh apa yang oni anak baking. Oni cuma baking rusak oni pedih diri sendiri. Sarikara Kids zaman now, zaman zaman zaman now, zaman zaman zaman zaman now. Zaman now, zaman zaman now, zaman now, zaman zaman now, zaman now.